Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah dimanapun Anda berada. Kembali kita lanjutkan pelajaran kita dalam kajian fikih muamalah bersama kitab Syarah Mumti al-Zadil Mustaqni. Dan kita sampai di pembahasan tentang rukun jual beli yang berikutnya ataupun syarat sah jual beli yang selanjutnya, yaitu adalah terkait dengan harga. Dan di sini beliau mengatakan bahwa wa an yakuna as-samanu ma'luman. Kalau kita melakukan transaksi agar jual beli kita sah, maka berarti harga dari barang ataupun dari jasa yang kita beli harus jelas. Dan ini adalah syarat yang ketujuh kata beliau, yaitu as-saman ma'luman. Nah, bagaimana caranya dia menjadi jelas? Kejelasan itu bisa dengan lihat, bisa dengan sifat, dan kemudian bisa dengan hitung, bisa dengan timbang, dan seterusnya. Jadi, kalau kita mau petakan gitu ya. Sini beliau mengatakan bahwa harganya harus jelas. Jelas itu ukurannya apa? Ada tiga tadi. Jelas bisa dengan lihat, kemudian bisa dengan hitung. Kemudian juga jelas itu bisa dengan sifat. Dan kemudian harga itu bisa dengan timbang. Jadi, untuk memastikan apakah harganya sudah jelas atau belum, ya kita bisa dengan lihat kalau memang dia itu sesuatu yang dilihat. Dan kemudian hitung, kalau dia memang bentuknya uang itu kita hitung. Dan kemudian sifat, kalau dia membutuhkan penjelasan sifat. Dan kemudian timbang, kalau dia butuh penjelasan untuk ditimbang. Nah, dan seterusnya kata beliau, wa ma asbaha dzalik. Wal farqu bainal mabi' wal wa baina as-saman. Nah, ini sedikit faedah. Jadi beliau memberikan faedah di sini kalau dalam bahasa Arab ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu mungkin kita bisa sesuaikan. Tapi kalau dalam bahasa Arab untuk membedakannya gimana kata beliau? Ada yang menjelaskan bahwa yang disebut dengan saman, yang disebut dengan harga, itu adalah sesuatu yang bentuknya uang. Jadi ada yang mengatakan seperti itu. Harga itu pasti adalah wujudnya uang. Akan tetapi, ada juga yang mengatakan bahwa harga itu nggak mesti uang. Sehingga kalau misalkan di sini contohnya adalah bi'tu 'alaika hadza tsaub bi dirham. Jadi, Pak, ini saya punya baju, saya mau jual, harganya berapa? 200.000 rupiah. Nah, berarti 200.000 rupiah itu adalah statusnya sebagai harga yang dia wujudnya uang. Nah, kemudian kalau kita bilang bi'tu 'alaika hadza dirham bisaub fasaman ad-dirham. Jadi mau dibolak-balik gimana pun itu yang wujudnya uang dia tetap menjadi harga. Contoh misalkan saya bayar 200.000 untuk dapatkan baju kamu. Berarti 200 ribu itu tetap statusnya sebagai harga, tetap statusnya sebagai saman. Mungkin kalau bahasa Indonesia kita agak susah ya jelasin, tapi kalau bahasa Arab kata beliau bisa dibedakan. Apa bedanya? Kalau saman yang disebut dengan harga itu adalah ma dakhalat alaihi alba. Yang dia itu diawali atau didahului dengan huruf ba. Jadi kalau misalkan kita bilang gini, bi'tu 'alaika sauban bidirham. Nah, di situ kata-kata dirham itu dikasih huruf ba dia. Maka berarti itulah yang disebut sebagai harganya, sesuatu yang kita bayar. Karena memang pada realitanya dalam kenyataan ketika transaksi jual beli itu kadang kita bayar itu enggak mesti dengan uang. Saya misalkan membeli sesuatu tapi bayarnya pakai misalkan barang. Beli sesuatu, bayarnya pakai jasa. Nah, ini kalau dalam bahasa Arab, dia bisa diketahui. mana yang menjadi harganya, mana yang menjadi samannya, yaitu yang dikasih huruf ba. Sehingga kalau misalkan kita bilang bi'tu 'alaika dirham bisaub. Dirham ini tidak ada huruf ba-nya, tapi saub ini ada huruf ba-nya. Bi saubin. Sehingga kita bisa tahu bahwa yang menjadi harga di situ adalah si saubnya. Berarti saya butuh uang, tapi saya punyanya pakaian. Saya bilang tuh, Mas, tolong dong uang 100 ribunya dikasih ke saya bayar pakai kain. Saya bayar pakai kain, dan uang itu nanti saya mau pakai ke yang lain. Ini contoh-contoh yang lain. Misalkan saya punya pena dengan jam. Nah, kalau terjadi barter seperti itu, mana yang disebut dengan harga, dan mana yang disebut dengan objek yang kita beli? Kalau bahasa Indonesia mungkin ya agak susah kita mendefinisikannya. Saya membeli jam, bayarnya pakai buku. Nah, berarti bayarnya pakai itu yang menjadi harga. Namun, kalau dalam bahasa Arab gampang. Misalkan, bi'tu 'alaika qalaman bisa'ah. Kita tinggal analisis saja. Oh, kolam itu nggak ada huruf ba-nya. Sementara sa'ah itu ada huruf ba-nya. Berarti yang menjadi saman yang dimaksud di situ, yang mana? Yang dikasih huruf ba. Berarti wa fasamanu as-sa'ah. Wa bi'tu 'alaika as-sa'ah biqalam fasaman al-qalam. Wa hadha huwa al-athar. Dan inilah yang biasanya dipakai. Jadi kalau kita sama orang Arab dan seterusnya, atau kita baca di buku-buku fikih muamalah, ya ini akan ketahuan, akan kelihatan. Jadi di sini kita lihat bahwa harga itu gitu ya. Harga bisa dia wujudnya uang. Bisa juga harga itu wujudnya barang. Bisa juga yang menjadi harga itu bentuknya adalah jasa. Gimana cara bedainnya gitu ya? Karena kita fokusnya mau bahas harga ini. Maka kalau dalam bahasa Arab gitu ya. Dalam bahasa Arab dia itu dikasih ba. Itulah yang menandakan bahwa itu sebagai saman. Kalau dalam bahasa Arab, itu yang menjadi samannya. Itu sesuatu yang kita pakai untuk menukar. Itu sesuatu yang kita pakai untuk bayar. Kalau bahasa Indonesia mungkin ya bayarnya pakai ini gitu. Pak, saya mau beli beras, tapi saya tidak punya uang. Terus bayarnya gimana? Ini saya punya misalkan apa hasil panen cabai. Saya bayarnya pakai cabai. Gitu. Jadi bayarnya pakai. Nah, ini untuk memperjelas saja kenapa beliau singgung hal yang seperti ini, karena memang kita sedang diskusi atau sedang fokus bahas masalah harga. Jadi yang mana itu harga tuh gitu ya, kalau dalam bahasa Arab ya gampang, yang dia didahului oleh huruf ba. Nah, kembali kepada topik kita. Fa yustarotu an yakuna samanu ma'luman. Maka si harga ini mesti jelas dulu, sebagaimana objeknya juga harus jelas. Ini sebenarnya mengulang ya, mengulang pembelajaran kita sebelumnya. Jadi kalau dalam jual beli itu harganya harus jelas, objeknya juga harus jelas. Tapi objek kita sudah bahas. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Kenapa harus jelas? Karena ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan tidak boleh melakukan jual beli yang mengandung goror. Sehingga kalau dia tidak jelas, otomatis jadi goror. Nah, itu adalah kebalikan dari jelas dan tidak jelas. Nah, kemudian di sini disampaikan wali annahu ahadu al-iwadain. Jadi yang namanya transaksi komersil, transaksi bisnis itu pasti ada mubadalah, ada tukar menukar. Satu ngasih iwad, satu ngasih muawad. Sehingga keduanya harus ada ilmu. Jadi jelas itu salah satunya tadi harus ada ilmu. Jadi ukuran jelas kita catat. Ukurannya jelas itu adalah ilmu. Jadi pertama tadi, jelas itu adalah ilmu. Nah, nanti kalau kita tahu ilmunya, dan ilmu tadi bisa dengan lihat, bisa dengan hitung, dan seterusnya. Kalau tidak jelas, gitu ya, tidak jelas nanti, maka yang terjadi adalah goror. Dan goror ini yang dilarang sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak diperbolehkan. Maka kenapa harus jelas? Yes, supaya tidak jatuh kepada perbuatan goror. Itu yang menjadi poinnya. Kemudian لأن العوض الآخر قد وردت أحاديث في عين المبيء المجهول كبيء الحمل مثلاً. Nah, ini mengulang pelajaran kita sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kita bilang, apa contoh objek yang dia nggak jelas? Contohnya apa? Contohnya adalah sesuatu yang kita nggak tahu ilmunya. Misalkan kita menjual janin. Nah, itu menjadi majhul dia, menjadi tidak jelas, dan menjadi goror. Baik. Bagaimana kalau misalkan, ya, ada kasus. Ini sekarang kita mulai masuk ke kasus. Saya mau beli rumah, tapi uangnya adalah segepok uang. Kira-kira sah nggak jual belinya? Jadi kita datang ke orang, Pak, ini mobil mau dijual, rumah mau dijual. Saya beli, Pak, ya. Ini di koper, dia bawa koper misalkan. Ini satu koper nih uang, tak bayar. Atau uang yang satu kantong. Boleh nggak sih kayak gitu? Berarti kan di sini yang menjadi harganya adalah si uang tadi. Cuman masalahnya kita nggak tahu nih, uangnya segepok itu, uangnya satu koper, satu tas itu berapa tuh isinya? Kalau dinominalkan ke rupiah itu berapa lembar dan seterusnya. Nah, di sini beliau mengatakan, yang pertama, ada fuqaha menyatakan hal seperti itu tidak sahih. Inna dzalika sahih. Ya, ada yang mengatakan bahwa itu sahih. Berarti kalau gitu, kalau kita beli sesuatu, kemudian uangnya segepok, ya, satu koper, pokoknya kita bilang, nih berapa barangnya saya beli nih, setumpuk. Nah, nggak usah dihitung, itu uangnya banyak pokoknya. Ada yang berpendapat itu sah. Alasannya kenapa sah? Karena di sini dia menganggap bahwa harganya sudah jelas. Jadi orang sepakat, harga harus jelas. Permasalahannya uang segepok itu, bagi sebagian ulama sudah jelas. Kenapa jelas? Ya bisa dilihat uangnya. Ini loh uangnya. Walaupun kata Syekh Utsaimin rahimahullah, di situ sebenarnya ada goror yang luar biasa besar. Sebagaimana kalau kita bilang, misalkan saya beli mobil kamu ya dengan seikat uang. Jadi biasanya uang kertas itu kan dia diikat. Saya beli uang mobil kamu dengan seikat uang ini, dan kita nggak tahu ya berapa nih nilainya. Kalau diketahui nilainya, selesai urusannya. Kenapa kata beliau ini menjadi masalah? Ya sekedar kita bisa lihat, ini kita lihat nih, itu tidak bisa kemudian secara otomatis menjadikan benda itu jelas. Dia butuh sifat yang lain, butuh variabel lain, butuh indikator lain. Apa? Ya harus tahu jumlahnya. Makanya kata beliau, uang-uang yang ada itu, ya antara uang yang lama, seikat uang yang sudah lama dipakai itu kan bakal tebel tuh kelihatannya. Tapi mungkin jumlahnya dikit. Beda dengan uang baru, yang kalau diikat ya jumlahnya mungkin banyak, tapi dia secara apa namanya ukuran bentuknya kecil. Sehingga ini kata beliau perlu dirinci. Terus bagaimana kalau misalkan ya kasus lain, saya beli nih mobil kamu, jadi kita sekarang diskusinya fokus kepada uangnya. Alat bayarnya kata beliau biwasni hadzal hajar zahaban. Jadi saya bayar pakai emas seberat batu ini. Jadi emas sebongkah batu ya, emas seukuran batu ini. Kalau menurut mazhab Hambali itu sah. Kenapa sah? Karena dia bisa dilihat. Karena dia bisa dilihat. Sudah jelas ya sudah, berarti cukup. Walau kala isyaratu minka hadzal bait, sehingga termasuk apapun kita beli yang bentuknya seperti tadi, maka dinyatakan sah karena dia bisa dilihat dan itu dianggap sudah jelas. Maka wa kullu hadza dha'ifun wa fihi minal gharar ma huwa zahir. Tapi Syekh Utsaimin rahimahullah menyatakan bahwa yang seperti itu tidak bisa diterima. Sehingga ukuran jelas gitu kan. Ukuran jelas itu dilihat plus kita harus tambahkan dia sesuatu. Apa gitu ya? Plus dihitung. Karena kalau sekedar dilihat saja bisa goror. Ya seperti tadi, kalau kasusnya apa? Yang di sini kasusnya adalah uang segepok ya, atau emas sebesar batu. Memang betul dia bisa dilihat ya. Tapi kita nggak tahu emas sebesar batu itu kira-kira gitu ya, berapa gram dia, berapa kilo dia. Sama kan uang segepok atau seikat ya. Nah, seikat itu tuh berapa tuh gitu. Satu ikat itu berapa? Bisa aja kan satu ikat itu mungkin aja dia misalkan 10 juta. Atau mungkin kalau uang baru dengan ikatan dan tebal yang sama mungkin bisa 15 juta. Nah, ini makanya kalau sekedar dilihat itu enggak cukup kata Syekh Utsaimin. Jadi untuk dia mencapai kata-kata jelas harga itu ya dia harus ada ditambah ini. Bisa dilihat, oke, satu. Terus bisa dihitung misalkan. Plus bisa ditimbang gitu ya. Nah, kalau sesuatu yang butuh timbang berarti bisa ditimbang. Nah, ini baru bisa dinyatakan jelas. Kalau enggak ditambahkan itu, maka ini masih membuka peluang goror. Nah, kembali ke sini. Fa in ba'ahu bi raqmihi. Itu tadi contoh satu, itu menentukan harga dengan cara gepok gitu ya, atau ikat atau bongkah. Jadi sekarang yang contoh kedua adalah ba'ahu bi raqmihi. Bagaimana kalau misalkan dia menentukan harganya itu dengan cara dibanderol. Ya, dikasih banderol. Jadi ada gelas, ada sesuatu, itu ditempeli banderol. Sekian, sekian, dikasih banderol. Nah, di sini kata beliau, bima kata ba'ala sil'ah minas saman kama yafalunas fi'adwiyah masalan. Ya, di dalam contoh itu, kalau di sini beliau sebutkan obat. Biasanya kan di dalam, apa namanya, obat itu kan kita lihat tuh. Headnya harga eceran tertingginya sekian dan seterusnya. Ada juga yang kita buat banderol itu kita tulis sendiri kemudian kita tempel ke barang. Kata beliau, ini bisa jadi masalah menjadi majhul bagi penjual dan bagi pembeli. Kenapa? Karena kan kita sebagai penjual itu kadang nggak tahu tuh harga eceran obatnya berapa. Yang penting kita belinya banyak dan kemudian ya udah kita pajang aja di toko dan kita nggak tahu sebagai penjual itu berapa. Tiba-tiba nanti barang langsung di scan. Atau mungkin penjualnya tahu, pembeli nggak tahu. Dan di sini kata beliau, diskusi tentang masalah harga yang ditempel pada barang tersebut, ini ada yang mengatakan bahwa tidak sah. Alasannya tidak sah karena nanti mengandung unsur jahalah, ketidakjelasan. Ya, namun beliau mengatakan di sini boleh dan itu sah-sah saja kalau harga tadi adalah sesuatu yang tidak ada unsur kezoliman. Jadi termasuk di sini beliau contohkan pada kasus obat tadi gitu ya. Produk ini dikasih stempel memang secara resmi gitu ya. Secara resmi dan bukan sesuatu yang dibuat-buat. Jadi poin yang ingin dijelaskan ketika membahas tentang harga banderol, harga stempel tadi adalah ada nggak sih jahalah, ada nggak sih ketidakjelasan di situ? Kalau di situ nggak ada ketidakjelasan, artinya semuanya jelas, ya sudah, nggak ada masalah sebenarnya. Nah, kemudian di sini di antara contoh yang lain kata beliau, apa wujud ketidakjelasannya? Apa wujud ketidakjelasannya? Di sini sebagai contoh kata beliau, ketika seseorang ada penjual kasih banderol di barang dia. Terus si pembeli datang, tanya, Pak, saya mau beli barangnya dong. Berapa harganya, Pak? Oh, saya jual sesuai banderol. Sesuai banderol. Nah, misalkan si pembeli nggak tahu, gitu kan. Oh ya, sudah, saya beli. Dia nggak lihat. Nah, begitu di mau bayar, ternyata banderolnya nggak sesuai dengan perkiraan dia. Berarti kan harganya nggak wajar, gitu. Maka kata beliau, ini menjadi masalah. Kenapa si pembeli mungkin aja mengira bahwa harganya 10.000, nyatanya di banderol itu 100.000. Sehingga kenapa di sini kita butuh tahu, ya, harus ada kejelasan ya supaya tidak ada unsur-unsur seperti tadi. Namun kalau kita lihat ya dalam praktek masyarakat kita sekarang itu insya Allah nggak ada hal-hal yang seperti itu. Makanya biasa kalau kita beli di toko itu biasanya bahkan warung-warung kecil saja itu mereka sudah punya apa namanya banderol yang jelas ini barang harga 3.000, 2.000 dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau misalkan ada kasus sudah dibanderol terus si pembeli tanya, "Pak, barang berapa harganya?" sesuai bandrol. Nah, terus si pembeli lihat, oke, sebentar ya Pak, saya cek. Wah, ini barang seperti ini kok harganya mahal banget. Akhirnya si pembeli bilang, duh Pak, kayaknya saya nggak jadi deh, ya. Saya nggak jadi, maka itu juga diperbolehkan. Maka di sini poinnya untuk masalah jual beli dengan bandrol seperti ini, ya, kita bisa buatkan catatan untuk kasus kedua, yaitu harga bandrol. Ini yang menjadi kata kunci selama jelas pembeli dan penjual tahu, gitu ya. Pembeli tahu, maka dia sah. Yang penting sebagai pembeli kita tahu, sebelum kita bayar, sebelum kita ambil, sebelum kita akad, ya sudah, cek dulu bandrolnya. Nah, makanya ada kasus kan, ada kasus misalkan harga bandrol itu, kalau kita mau lihat di bandrolnya misalkan 5.000. Nah, begitu kita ke kasir, pernah nggak ternyata di kasir itu jadi 7.000 gitu kan? Di kasir, ternyata mau bayar barangnya jadi 7.000 gitu. Nah, ini juga masuk dalam kajian harga bandrol. Jadi, kita lihat di bandrol itu 5.000, begitu mau bayar kok ditagihkan itu 7.000. Boleh nggak di sini kita kemudian cancel? Boleh. Jadi, wah, kalau tadi saya mau beli itu kalau harganya 5.000, kalau 7.000 enggak mau saya. Enggak sesuai, kita cancel saja. Nah, ini juga hati-hati ya, jangan sampai kemudian harga bandrol ini dimainkan seperti ini. Dipasangnya 5.000, kemudian begitu bayar, begitu di kasir dimainkan. Harganya enggak sesuai. Nah, ini juga menjadi masalah. Ini mengandung unsur jahalah jadinya, karena kita mengira harga 5.000, kalau kita tahu kita bakal cancel. Atau kalau kita mau lanjut juga nggak apa-apa, kalau kita ridho. Jadi ini tergantung kita. Kalau kita tahu milih cancel boleh, kalau kita kemudian tahu milih lanjut juga nggak apa-apa. Mas, ini ternyata di sistemnya harganya sudah 7.000, kami yang belum update bandrolnya gitu. Jadi mau lanjut atau nggak? Ya sudahlah, lanjut, saya butuh barang. Ya sudah, nggak masalah. Tapi yang jadi masalah kalau misalkan dipasang 5.000 dan kita nggak tahu, kemudian nanti ternyata begitu sampai rumah dan seterusnya yang ditagihkan adalah 7.000. Nah, itu jadi catatannya. Kemudian kasus berikutnya, kata beliau, ketika kita menentukan atau beli barang bi alfi dirham zahaban wa fiddatan. Jadi kita membeli sesuatu, menentukan harganya 1.000 dirham, ya, bentuknya emas dan perak. Ini sama seperti misalkan kita bilang saya mau bayar berapa harga rumah atau harga mobil atau apapun itu dengan harga misalkan uangnya dia pakai dua mata uang, ya, rupiah dengan katakan dolar. Ya, saya bayar dengan berapa misalkan ribu, karena kalau dolar itu kalau udah pakai angka juta itu kan tinggi harganya. Misalkan saya beli dengan 100.000 rupiah dan dolar. Ini kan enggak jelas nih. Kamu mau pakai dolarnya berapa, rupiahnya berapa? Jadi 100.000 itu komposisinya bisa rupiah dan bisa dolar. Jadi kalau seperti itu, kata beliau, dalam mazhab itu nggak jelas dan itu tidak sah. Ini kasus yang ketiga. Jadi konteksnya itu seperti ini. Ini kasus harga bandrol. Yang berikutnya itu adalah dia sebutkan angka. Ya, dia sebutkan angka harga misalkan 100.000. Nah, 100.000 ini adalah rupiah plus dolar misalkan. Rupiahnya berapa ribu, dolarnya berapa ribu. Ini kan jadi nggak jelas. Bisa aja ini nanti 100.000 itu komposisinya misalkan 70.000-nya itu rupiah, kemudian 30.000-nya dolar. Nah, Ini kok 30 ribu dolar ini dikonversi ke rupiah udah berapa gitu ya. Atau bisa juga nanti, dan ini akan sangat banyak apa namanya perbandingannya gitu kan. Misalnya aja 99 ribu rupiah dan di sini dolarnya cuma 1.000. Ini harus diperjelas. Kalau kita mau pakai harga dengan sistem seperti ini, 100 ribu rupiah plus dolar. Nah, ini yang gampangannya. Kalau di situ kan tadi beliau sebutkan dengan bentuk dinar dan dirham. Kenapa ini menjadi masalah? Ya karena tidak jelas. Kita nggak tahu. Kecuali, kata beliau. Nah, di sini kalau untuk konteksnya dinar dan dirham, kecuali dia punya satu standar atau di masyarakat itu kalau dibilang kayak gitu, itu yang dimaksud adalah 50-50. Jadi kalau di masyarakat kita bilang kayak, saya beli ya pakai 100 ribu rupiah sama dolar. Nah, kalau di masyarakat atau kemudian kita tahu di situ porsinya adalah 50-50, ya itu tidak masalah, berarti sudah menjadi satu hal yang jelas. Atau misalkan disebutkan secara langsung. Saya sebutkan misalkan 100 ribu itu, ya dolarnya cuman mungkin 1 dolar. Tapi 99.999 itu rupiah. Ini maka menjadi jelas. Ini adalah penjelasan-penjelasan beliau di sini ya masih bicara tentang masalah itu. Yang pada poinnya adalah nanti tidak terwujud kesamaan atau kejelasan itu. Sehingga pada poinnya kalau kita mau jual dengan sistem seperti itu, kita bisa pertegas di awal. Oke, kamu bilang seperti itu, ini komposisinya berapa? Kalau komposisinya sudah jelas dan kita tahu, ya sudah, selesai urusannya, nggak ada masalah lagi. Tapi kalau enggak, maka ini menjadi masalah. Kemudian, yang berikutnya, berarti ini kasus yang keberapa? Keempat ya. Yang pertama tadi apa kasusnya? Ketika kita menentukan harga. Yang kedua tadi bandrol. Yang pertama tadi uang segepok gitu ya. Yang pertama itu tadi adalah kalau misalkan belinya segepok ya, uang seikat, kita nggak tahu nih, pokoknya ya jelasnya bendanya ada. Terus yang kedua tadi pakai bandrol. Dan yang ketiga ini adalah yang dia modelnya digabung dan nggak jelas, pokoknya saya beli dengan rupiah plus dolar, saya beli dengan seperti itu. Yang berikutnya adalah kasus yang keempat, dia bilang gini, harganya berapa Pak? Tergantung ya, nanti orang di sana itu negonya berapa? Tergantung nanti hasil tawar-menawar orang di situ berapa. Jadi dia menentukan berdasarkan keputusan orang lain. Jadi misalkan dia mau beli barang, ya tergantung nanti harganya berapa. Keputusan pasar, oh bimaba abihi zaid, atau dia mengukur kepada transaksi orang lain. Jadi ketika A sama B mau jual beli, ini barangnya berapa? Ya barangnya itu harganya tergantung harga Zaid. Si Zaid itu jualnya berapa? Nah saya ikut tuh. Nah, ini di masyarakat juga makanya hati-hati kalau misalkan kita lakukan transaksi, beli barang atau beli jasa. Pak ini berapa Pak harganya? Nah, terserah. Atau mungkin dia bilang, ya kayak biasa. Nah ini kayak biasanya ini apa gitu ukurannya. Maka ini harus hati-hati ya untuk memutuskan harga, ya bukan orang lain kok gitu kan. Nah ini juga kadang istilah-istilah yang kita sering dengar gitu ya. Yang keempat itu adalah kasusnya harganya tergantung pasar gitu ya. Harga tergantung orang lain. Nah ini redaksinya macam-macam. Misalkan bukan orang lain kok gitu ya. Bukan orang lain. Terus kemudian juga apa, kayak siapa aja gitu. Kadang kita kalau transaksi sama orang yang kayak gini itu susah gitu. Kita akhirnya harus cari kan gitu. Misalkan kita sewa sesuatu ya, sewa mobil atau apa. Kita tanya, Pak berapa nih Pak harga sewanya? Aduh kayak sama orang lain aja kata dia. Tapi sebenarnya di benak dia itu sudah punya harga gitu loh. Satu kali pakai itu misalkan 300 ribu. Akhirnya kan kita kalau nggak tahu, ini juga jadi repot. Maka ini yang kita harus perhatikan. Dan kembali kepada kasus si Zaid tadi, boleh nggak sih kalau kita mau pakai sistem seperti itu? Jawabannya boleh, asal si Zaid itu jelas. Ya. Si Zaidnya itu jelas dan itu memang standar yang diakui bersama. Apa contohnya kalau kalau dalam kasus kita tadi gitu ya. Dalam kasus kita tadi misalkan tergantung orang lain. Kita contohnya apa? Misalkan sewa pickup. Nah, orang ini nggak mau sebut harga. Ya sudah kita cari aja komunitas supir pickup. Ya, atau mungkin biasanya di pinggir-pinggir jalan itu kan ada jasa pickup disewain dan seterusnya. Nah, tanya tuh sama orang itu. Yang sesama supir, yang sesama komunitas. Tanya, Pak, kalau dari daerah sini ke sana, kemudian angkut barang yang seperti ini, itu berapa, Pak? Nah, karena dia nggak ada kenal sama kita kan, supirnya tadi, yang di pinggir jalan, dia akan bilang, oh, kalau segitu 300. Kalau tambah jasa bongkar muatnya, ditambah 50. Kalau di lantai 2, ditambah lagi 100. Jadi kita tahu tuh, gitu. Oh, oke, makasih, Pak, ya, nanti saya hubungi lagi kalau memang saya butuh, misalnya. Kita pindah lagi, cari yang lain. Dan mungkin 2 atau 3 supir pickup yang lain yang mereka memang jual jasa yang sama, bilangnya seperti itu, ya sudah. Makanya tadi, tapi kalau kita nanyanya ke bukan supir pickup, ini khawatir gitu ya. Nanti kita tanya ke supir yang lain atau bukan, atau kita tanya ke tetangga yang itu bukan supir pickup, ini agak resiko, kata beliau. Resikonya apa? Ya nanti harga yang dia sampaikan itu tidak valid. Ini kaitannya nanti ke ridhoan si pihak tadi gitu. Makanya lebih enak kalau kita mau transaksi itu ya sudah, jelas-jelas saja harganya. Berapa? Oke, sekian. Itu akan lebih mudah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Bimaba Abi Zaid ini yang tadi, ya. Bimaba Abi Zaid atau yang ini sebelumnya tadi berdasarkan harga tawar atau hasil ketentuan atau pasar lelang tadi. Kalau yang hasilnya berdasarkan lelang juga itu dibolehkan, ya. Kalau misalkan kita mau beli dan ada barang di lelang dibuka untuk umum, itu diperbolehkan. Nah, yang berikutnya adalah wa in ba'a sauban au subrotan au qati'an kulla zira'in au qafizin au syatin bidirham sahha. Nah, ini yang kelima ini konteksnya seperti ini. Kita lihat contoh kasusnya. Kalau ini harga tergantung orang lain, ini dia tadi tidak jelas gitu ya. Tidak jelas. Hingga akhirnya kita harus cari sendiri kejelasannya. Yang kelima itu, kasus berikutnya adalah, ada misalkan sekumpulan gitu ya. Ini sekumpulan kambing. Kemudian dia bilang satu ekornya 3 juta. Atau misalkan ada lagi setumpuk apa, misalkan setumpuk buah satu butir misalkan 10.000. Nah, kalau misalkan dia bilang kamu boleh beli semua kambing yang ada di sini harga per ekor 3 juta. Ya tinggal kita kalikan saja. Ya, tinggal dikalikan berapa jumlah kambing di situ dan kalikan dengan 3 juta. Itu konteks ataupun kasus yang berikutnya yang dibahas oleh beliau di sini. Jadi kalau kita menjual kain, nah di sini yang contoh dibawakan oleh beliau adalah saub. Nah, saub dalam bahasa Arab itu ada faedah di sini, yuradu bihi al-mukhayyat wa ghair mukhayyat. Jadi saub kalau dalam bahasa Arab itu bisa saja maksudnya pakaian yang sudah dijahit seperti ini. Ini sudah dijahit, sudah jadi pakaian, atau bisa juga saub itu yang dimaksud adalah kain. Jadi bakal ataupun bahan itu yang pakainya meteran dan seterusnya. Nah, dan biasanya kalau kata-kata saub itu adalah yang belum dijahit. Yang belum dijahit berarti yang kayak kita beli bahan belum jadinya itu. Nah, ini faedahnya saja. Atau contoh lain kata beliau adalah tumpukan makanan. Setumpuk makanan di situ itu subroh. Atau juga kotean. Ini kalau contohnya hewan. Jadi objeknya bisa macam-macam. Bisa hewan, kalau hewan itu berarti sekumpulan kalau bahasa kita. Kalau makanan ya berarti misalkan setumpuk. Ya kalau buah-buahan dan seterusnya. Nah ini masing-masing kalau biasanya kain maka pakainya zero. Ya, kalau misalkan kita beli, inilah tolong diborong aja gitu ya. Kadang kan gitu. Ini nih diborong aja nih jualan saya. Kainnya per meternya misalkan berapa? Per meter 15.000. Tolonglah diborong aja apa misalkan bahan makanannya. Dia jualan apa di pasar, perbungkusnya sekian. Ini kadang kita sering lakukan itu. Nah, berarti dia di sini menentukan harga berdasarkan jumlah keseluruhan yang mau dijual, lalu kemudian disebutkan rincian satu persatunya atau persatuannya. Apa contoh realnya? Kata beliau, seseorang insanun indahu koti minal ghanam. Seperti tadi, dia punya kambing sekumpulan, lalu kemudian dia bilang, ini saya jual kambing saya ini semuanya. Dan masing-masing per ekor misalkan 3 juta. Itu sah. Jadi kalau kita buat sistem yang seperti itu, jawabannya sah. Kenapa sah? Ya karena sudah jelas kan harganya. Kalaupun kita mau beli semua, ini tidak masuk goror. Kenapa tidak masuk goror? Ya kita tinggal hitung saja berapa jumlah kambing yang ada di situ. Katakan 100 ekor. Per ekor 3 juta. Tinggal dikalikan berarti 300 juta. Dan ini semua kata beliau tidak ada masalah. Adapun menyebutkan harga satu ekornya, ya ini hanya sekedar untuk teknis penyebutan harga. Bisa aja, ini diborong aja semuanya 300 juta. Atau dia mau bilang, ini saya jual borong semua per ekornya 3 juta. Itu diperbolehkan. Dan ini sekedar teknis penentuan harga, di situ tidak ada mengandung goror. Bagaimana kata beliau kalau teknisnya di model kedua? In ba'a minas subro kula kofizin bidirham. Jadi kasus yang tadi itu kan keseluruhan nih, ini sekumpulan. Nah kalau yang kedua itu dia modelnya begini. Ya. Dia hanya jual sebagian saja. Nah yang ininya saja. Jadi hanya sebagian saja yang dia jual. Nah ini, sebagian. Nah sebagian ini kita nggak tahu nih, berapa ini sebagian ini. Kalau ini kan berarti 100% yang dijual semua. Ini sama, 100% dijual semua. Karena dia jelas, kita tinggal kalikan. Bagaimana kalau sebagian? Sebagian ini kan nggak jelas itu angkanya. Ya toh? Kalau misalkan kambing kita adanya 100 ekor tadi. Nah, 100 ekor di sini. Terus sebagian dari 100 ekor itu berapa? Nggak jelas. Kalau di sini misalkan ada 50 butir. Ada 50 butir. Sebagian dari 50 butir itu berapa? Ini kan sebagian nggak jelas. Nah, makanya menurut penulis di sini dikatakan, wa in ba'a minas subro kul kofiz bidirham, ini dinyatakan menjadi masalah. La yasih. Kenapa nggak sah, kata penulis, ya, dalam mazhab Hambali, kenapa nggak sah? Karena min di situ, ini menunjukkan makna sebagian. Dari 100 ekor, saya jual hanya sebagian. Dari 50 butir, saya jual sebagian. Dan kita kan nggak tahu, fala nadri. Apakah nanti dari sebagian itu dia ambil banyak, atau dari sebagian itu dia ambil sedikit. Makanya di sini dikatakan, itu menimbulkan jahalah. Menjadi tidak jelas dong kalau gitu objeknya. Li'ana hukot ya'khud minal kotik, masalan bisa aja dari 100 ekor dia ambil tadi berapa? 50, dia ambil dia 20, dan seterusnya. Sehingga menjadi majhul, makanya tidak sah. Ya, ini pendapat dari penulis dan itu adalah bawaan dari mazhab Hambali. Namun kata beliau, ini sebenarnya kurang kuat. Kenapa kurang kuat? Karena dari sebagian tadi, gitu ya. Dari sebagian tadi itu, kalau kita kemudian fixkan, oke, ini silahkan. Karena gini, kalau dalam bahasa marketingnya, gitu ya. Kalau kita bilang kepada si calon pembeli, Pak ini ada 100 ekor, diborong aja Pak, semua. Orang jadi mikir kan, kalau per ekornya atau persatuannya 3 juta, wah 300 juta kayaknya berat Pak, saya nggak jadilah. Gitu. Makanya akhirnya penjual ubah strategi marketingnya, dia bilang, Pak ini per ekornya 3 juta, Bapak mau beli seluruhnya boleh, Bapak mau beli sebagiannya boleh Pak. Sehingga orang akhirnya kan nggak ada rasa tertekan. Oke, saya beli kalau gitu 10 ekor aja. Uang saya 30 juta. Maka kata beliau, begitu si pembeli bilang, saya beli jumlahnya, itu kan? Saya bilang saya mau beli 3 ekor dan seterusnya, maka ini menjadi jelas. Paham ya poinnya? Jadi, kalau menurut pendapat satu tadi, ini kan tidak jelas ini, sebagian tidak jelas. Dia mau sebagian mengambil berapa? Nah, oke. Okay. Sekarang kalau pendapat kedua, ini bisa menjadi jelas ini, sebagian ini. Karena ada step berikutnya, saya mau beli 7 ekor aja. Jelas toh 7 ekor. Saya mau beli dari 50 butir ini, saya beli 10 butir aja. Nanti tinggal dikali per butir misalkan 5.000, jelas harganya. Berarti 50.000. Jelas kan? Di mana enggak jelasnya gitu loh. Nah, ini kata pendapat kedua. Makanya di sini sebenarnya jelas karena harga satuannya jelas, kecuali gitu ya, kecuali dia deal tapi dia nggak bilang mau beli berapa ekor. Ini Pak, saya bayar. Tapi kalau dia sudah tahu harga per ekor kan nggak mungkin gitu ya. Ya pokok saya beli sebagian. Ya kamu belinya berapa? Itu mungkin jadi masalah. Tapi kalau dia bilang saya beli 7 ekor, ya dikalikan aja nanti 7 ekor kali berapa? 3 juta misalkan. Ya. Mau dikali 3 juta. Ya sudah, tinggal dikali aja. Berarti 21 juta. Udah, beres. Udah ada masalah berarti di sini. Itu menurut pendapat kedua. Jadi ini sebenarnya yang dibahas oleh beliau itu adalah teknis-teknis menentukan harga. Dan supaya kita tahu, kalau kayak gini tuh ada goror nggak sih? Kalau yang seperti itu tuh ada jahalah nggak sih? Nah, itu yang ingin ditegaskan sebenarnya di sini. Sehingga pendapat kedua ini adalah pendapat yang lebih rajih, kata beliau. Wahadzal qaul wal qaulur rajih fi hadzal mas'alah. Sehingga nggak apa-apa kalau misalkan kita sebagai penjual dengan bahasa marketing kita bilang, Pak, Bapak boleh deh beli sebagian aja nggak apa-apa, ya sesuka Bapak, penting persatunya sekian. Oke lah, itu kan masih tahap penawaran, belum sampai kepada level akad. Nah, pada akad kan nanti ketika si pembeli bilang, oke saya beli 10, saya beli 20, udah jelas, tinggal dikali. Sehingga harga tidak mengandung goror di situ. Ini catatan dari beliau, waqala lahu shahibul qadi, khudh ma syi'ta masalan. Jadi silakan Anda ambil, karena kalau kita wajibkan dia harus beli semua, ya orang agak berat juga nanti. Bisa-bisa enggak closing jadinya. Nah, kemudian yang berikutnya. Ini teknis dalam menentukan harga. Modelnya seperti ini. Dia bilang, barang ini saya jual harganya 100 ribu kurang 1 dolar. Gitu ya. Jadi kalau tadi yang sebelumnya itu kan dia bilang 100 ribu rupiah plus dolar. Nggak tahu kita itu rupiahnya berapa, dolarnya berapa. Kalau sekarang ini dia bilangnya gini, ini saya jual harganya 100 ribu nih, kecuali. Illa itu kan kecuali, kalau dibuatkan notasi matematikanya berarti 100 ribu kurang. Nah, karena dinar di sini ya biar gampang dikurang 1 dolar, dikurang 1000 dolar. Minus nanti kalau 100 ribu rupiah dikurang dolar lebih besar gitu. Cuman poinnya seperti itu. Atau kebalikannya, bian ba'ahu bidinar illa dirham lam yasih, kata beliau. Dan intinya dua masalah ini menjadi tidak sah. Kenapa? Ya, di sini ada yang mengatakan karena beda jenisnya. Beda jenis itu maksudnya kalau memang rupiah ya tinggal dikurangi aja rupiah. Rupiah, saya jual 100 ribu nih harganya. Untuk kamu saya potong dah berapa? 10 ribu. Ya saya kasih diskon. Itu kan sebenarnya bahasa-bahasa istisna dalam keseharian kita. Termasuk seperti itu. Kalau dia pakai dolar, ini saya jual misalkan 100 dolar. Saya diskon, ya saya kurangi misalkan 100 ribu rupiah. Ini alasan satu tadi mengatakan tidak sah. Kemudian yang berikutnya adalah sebagaimana sudah disinggung sebelumnya, ini menjadi sah kata beliau asal acuannya atau asal ukurannya jelas. Kalau jelas ya sudah, kita tinggal kurangi saja. Ya. Contohnya seperti ini. Kalau misalkan tadi kita mau jual, ini untuk kasus berikutnya, kita jual berapa tadi? Katakan 100 dolar gitu ya. Harganya 100 ribu dolar. Ini banyak sekali nih. Iya, 1 dolar 14 ribu. Jadi dia bilang ini saya jual 100 ribu dolar dikurang ya, kecuali misalkan 10 juta. Harusnya ini lebih ya dari 10 juta ya. Mestinya lebih ya. Atau 14 juta. Ya. Pokoknya gitulah. Berarti yang sini dia jualnya pakai dolar, kemudian yang pengecualiannya adalah rupiah. Atau yang kedua, dia pakainya misalkan 100 ribu rupiah, kemudian kecuali 1 dolar. Nah, ini kata beliau, kalau angka-angka ini jelas, ya sudah, ini sebenarnya nggak ada masalah. Hanya beda teknis saja. Nah, makanya kenapa yang dibawakan di dalam kasus contoh itu adalah dinar dirham. Kalau dinar dirham yang nggak ada standarisasi, ya satu dinarnya berapa, satu dirhamnya berapa, itu jadi masalah. Tapi kalau misalkan di awalnya sudah jelas, ya ini satu dolarnya misalkan 14 ribu. Ya sudah, berarti kan 100 ribu kurang 14 ribu, jadi berapa tuh? 86 ribu. Ya toh? Ya sudah, inilah harga jualnya. Jadi, pada poinnya gitu ya, pada intinya kasus-kasus yang kita bawakan tadi sebenarnya selama dia jelas ya, mau pakai apapun teknis bahasa yang kita gunakan, yang penting jelas gitu loh. Jadi jangan sampai itu jadi permainan untuk ngeles dan seterusnya. Kemudian wa in ba'a, dan ini terakhir satu lagi. Kalau dia menjual sesuatu yang maklum dan majhul yang kita nggak bisa ketahui, maka ini nggak sah. Ya. Ini nggak sah. Tapi kalau diketahui nanti di sini, maka dia bisa menjadi sah. Contohnya begini, ya. Kita langsung ke kasus terakhirnya. Misalkan ya, saya jual apa? Mobil. Ada, plus mobil hilang. Ini dijual jadi satu paket. Mobilnya ada nih, ini satu, berarti ada dua mobil, ya. Ini mobil satu, ini barang dua. Nah, mobil hilang ini kan barangnya nggak ada nih, nggak jelas, bisa aja dapat, bisa aja nggak dapat. Nah, kalau ini dijual, misalnya berapa? 300 juta. Harganya untuk dua benda ini 300 juta. Kalau kita bisa ketahui, ya, kita bisa ketahui mobil yang ada ini jenisnya apa, dan mobil yang hilang itu jenisnya apa, dan kita bisa perkirakan nih, kita bisa perkirakan, oh iya, ini kayaknya harga yang ini, misalkan 200 juta. Nah, kemudian yang ini 100 juta. Kalau kita bisa perkirakan seperti ini, maka jawabannya diperbolehkan. Berarti yang sah yang mana? Yang sini. Ini sah, yang ini nggak sah. Ini yang namanya tafriqah. Jadi yang sah itu kita terima, yang tidak sah tidak boleh. Nah, kalau contoh yang dibawakan oleh Syekh Utsaimin itu, kita jual gini. Satu kambing plus satu janin di kambing lain. Ya. Jadi ini kambing itu jantan misalkan. Jadi kambing ini misalkan jantan gitu ya. Jantan. Nah, ini mereka jual di bundling harganya misalkan berapa? Layaknya kambing jantan dijual. Ini di bundling misalkan 4 juta. Ya, 4 juta. Nah, kalau kita bisa tahu nih, ini harganya misalkan kira-kira 500 ribu. Yang ini misalkan harganya kambing jantan ini adalah 3,5. Yang ini sah. Ya. Yang ini enggak. Ya sudah, kita bayar, Pak. Saya enggak ambil yang kambing jantan, saya bayar yang 3.500 untuk yang ini. Dia kalau dia masih bisa dipisah, maka sah. Tapi kalau yang tadi ini enggak tahu, pokoknya ini udah satu paket, ini jadi masalah, kata beliau. Ya. Ini kan menjadi masalah untuk kasus-kasus yang seperti itu. Wa in lam yata'adzar soha fil ma'lum bikistihi. Jadi bisa dia seperti itu. Dan ini sebenarnya nanti ya, untuk kasus yang ini kita ada kaitannya juga dengan kasus sebelumnya. Ya. Kasus yang sebelumnya itu ketika dia jual kambing yang hamil, gitu ya, janin yang apa namanya, saya jual kambing yang hamil, tapi janinnya nggak ikut saya jual. Nah, itu kita sudah bahas di pembahasan sebelumnya. Jadi, untuk hal-hal yang seperti tadi, ketika si objek kedua itu juga menjadi tujuan utama ya, bukan tabi, maka itu menjadi masalah. Tapi kalau tabi seperti tadi kan, seperti untuk kasus yang kambing punya janin, kita nggak jual janinnya, tapi kita jual kambingnya satu paket, itu nggak apa-apa ya. Nah, ini contoh-contoh harga yang menjadi problem atau menjadi masalah yang disampaikan oleh beliau di sini. Maka kalau ditanya, kalau kita nggak bisa pisahkan yang gorornya itu berapa, ini jadi masalah. Nah, untuk pertemuan besok, insya Allah kita bahas juga masih di kasus harga yang tidak jelas. Ini kalau objeknya nggak bisa dipisah, ya, objeknya nggak bisa dipisah. Seperti misalkan tanah milik berdua, berarti punya saya sahamnya 50%, punya keluarga atau punya teman itu 50%, lalu saya mau jual semua. Nah, ini juga nanti akan kita diskusikan insya Allah di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan yang disampaikan ini bisa dipahami dan menjadi ilmu yang berkah buat kita semua. Allahumma amin. Baik, mungkin itu untuk materi yang bisa disampaikan. Baik, Ustaz, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum, Ustaz. Ovan mau bertanya, saya mau belanja di Shopee dan Instagram dari penjual yang sama. Namun ada perbedaan harga. Di Shopee ada harga diskon dari Rp350.000 menjadi Rp155.000. Sementara di Instagram harganya Rp155.000, bukan harga diskon. Bolehkah saya bertransaksi dengan penjual ini, Ustaz? Jazakallahu khairan. Tadi di Shopee berapa? Rp350.000 di diskon menjadi Rp155.000. 350 jadi 155, gitu kan. Kemudian kalau di IG? Di Instagram. Oke. Boleh nggak kita beli dari orang seperti ini? Ya kan harganya jelas. Ya, harganya jelas dan nggak ada masalah, ya sudah. Apa yang dipermasalahkan gitu ya. Insya Allah nggak ada masalah. Ya itu tadi, makanya kalau ini ya urusannya dia gitu ya. Urusan dia misalkan, kadang kan strategi marketing yang dipakai harga coret dan seterusnya ini juga, ya itu urusan dia. Kalau misalkan kemudian dia markup dan itu sebenarnya pura-pura dan yang lain, sebenarnya kan harga aslinya 155 gitu kan. Kemudian dia buat harga 350, kemudian coret jadi 155 dan seterusnya, itu bukan ranah kita gitu ya. Ranah kita itu adalah kita mau beli barang, barangnya halal, jelas, kemudian harganya juga jelas, ya sudah. Insya Allah nggak ada apa-apa, ya nggak ada masalah. Wallahu a'lam. Yang selanjutnya, Ustaz, bagaimana status jual beli uang? Yaitu uang di sini adalah uang lama yang tidak bisa diproduksi lagi. Contohnya uang sen tahun 70-an, kalau koin tersebut dijual harganya bisa sangat mahal, Ustaz. Baik. Untuk uang yang tidak terpakai atau uang kuno gitu ya. Nah, ketika dia sudah tidak dipakai untuk menjadi alat tukar lagi, maka statusnya bukan uang lagi nanti jadinya, gitu ya. Dia akan berubah menjadi barang antik. Ya kan? Kalau kita belanja pakai itu kan nggak dipakai. Pak, ini saya mau beli gorengan. Ini saya pakai uang-uang yang tahun-tahun Belanda dulu atau apa. Nggak dipakai. Orang nggak mau. Berarti statusnya sudah tidak diakui sebagai uang lagi. Oke. Jadi kalau di dalam, apa namanya, muamalah kan dua aja. Kalau dia bukan uang, ya berarti barang. Kalau dia statusnya sudah tidak menjadi uang, ya berarti dia sudah jadi barang. Nah, permasalahannya kenapa kok harganya bisa sampai berkali lipat gitu ya. 100 kali lipat. Ya, yang dijual dia bukan kertasnya, bukan bahan bakunya, tapi antiknya ini yang dia jual. Ya, ini kalau bagi kita mungkin tidak ada gunanya. Apaan sih barang-barang kayak gitu dibeli nggak penting gitu. Tapi bagi kolektor gitu ya, bagi orang-orang yang ya pengoleksi barang-barang seperti itu, bagi dia sangat bernilai. Dan di pasaran mereka itu harga sangat luar biasa. Dan itu insya Allah nggak ada masalah. Karena yang tadi, gitu, uangnya sudah tidak berstatus sebagai uang lagi, dia sudah sebagai barang antik, ya sudah. Kalau memang pasar menghargai, jadi yang dihargai itu bukan lagi fisik dia, ya, tapi adalah keunikan, keantikan dia. Ini udah kita nggak bisa bicarakan. Sama kan kalau kita bahas kayak ada harga tas yang sampai miliaran gitu. Padahal biaya produksinya, fisik dia, ya paling juga sama kan, kayak tas-tas 300 ribu, 200 ribu gitu. Tapi kok bisa? ya ada sisi emosionalnya. Dia akan bangga nih orang kayak, ini loh saya punya koleksi uang yang tahun-tahun sekian gitu. Wallahu a'lam. Seperti itu kurang lebih penjelasannya. Yang selanjutnya Ustaz, bagaimana kalau makan di restoran, setelah selesai makan harga totalnya sudah jelas. Namun sebelum dibayar ditambahkan PPN 10% Ustaz, apakah boleh? Baik. Yang masalah PPN 10%, ya itu bisa enggak kita menghindar? Gitu ya. Bisa enggak kita menghindar dari sini? Enggak bisa kan ya? Jadi kayak ini sebenarnya ya harga ini plus harga makan gitu. Harga makanan itulah harga yang kita bayar. Itu kan? Ya PPN itu bagian daripada ini dan ini jadi satu kesatuan. Dan ketika pelanggan, penjual enggak mau tanggung ini, ya ini dibebankan kepada kita. Ya berarti kita bayar itu semua total bagian daripada kewajiban yang kita harus bayar. Boleh nggak sih kayak kita membebankan biaya-biaya seperti itu kepada customer gitu kan, kepada pelanggan. Nah itu tergantung nanti si, sebenarnya ini tergantung kesepakatan gitu ya. Kalau misalkan ada biaya-biaya di luar ya, di luar daripada objek, itu tergantung. Misalkan kalau PPN mau ditanggung oleh si penjual boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Tapi mungkin dia kan nggak mau kalau PPN yang ditanggung kemudian harganya lebih mahal. Kan? Karena pun kalau harganya misalkan 100 ribu gitu ya. Sebenarnya di sini sudah ada harga. Dan penjual pasti kan nggak mau nanggung ini gitu ya. Nggak mau penjual itu. Pasti ini akan tetap dibebankan kepada konsumen. Cuman teknisnya saja gitu. Kalau ini dikasih tahu kepada kita, ada yang nggak dikasih tahu kepada kita gitu. Ini boleh-boleh saja, tapi ketika penjual oper ke kita, lepas ke kita, ya sudah, ini berarti dihitung daripada harga total. Dan itu insya Allah nggak apa-apa. Wallahu'ala. Dan ini kan nggak bisa dihilangkan PPN ini. Kalau dia bisa hilangkan, ya itu dihilangkan. Tapi kalau nggak, ya jadi hitungannya seperti ini nanti. Daripada total harga yang harus ditanggung. Itu. Wallahu'ala. Selanjutnya Ustaz, saya ingin bertanya tentang kambing kurban yang mana saya sering lakukan di setiap tahunnya. Jadi kasusnya saya mentransfer uang ke orang tua saya di rumah. Saya posisi di Formosa, Taiwan. Lalu seminggu sebelum hari raya kurban, orang tua saya datang ke tempat peternakan kambing dan membeli 2 ekor kambing masing-masing atas nama saya dan 1 lagi atas nama orang tua sekeluarga. Nantinya kambing tersebut akan dipotong di masjid tertentu, Ustaz. Yang saya tanyakan, bolehkah akadnya itu kambing dibayar lunas lalu dititipkan di tempat peternak dan ketika hari H si peternak mengantarkan ke masjid atau harus diantar ke rumah orang tua dulu lalu orang tua sendiri yang mengantarkan ke masjid atau seharusnya apa ya saat akadnya suara syar'i? Baik, untuk teknis pelaksanaan gitu ya, kita kan boleh eksekusi sendiri gitu ya. Kita eksekusi sendiri itu berarti kita bayar beli sendiri gitu ya. Jadi urus sendiri. Kurban itu kan kita bisa urus sendiri toh. Mau urus sendiri atau mau kasih orang lain, wakil kan. Tinggal paling kita bayar jasa kan. Ya. Ya berarti wakil ini nanti ikut dan mewakili kita untuk misalkan ngurus, ngerawat dan seterusnya, itu pasti ada biaya-biaya dan seterusnya. Insya Allah nggak ada masalah untuk teknis yang seperti ini gitu. Jadi kayak kita transfer berapa harga kambing plus gitu kan? Karena kan kalau kita mewakilkan orang kan biasanya nggak gratis gitu ya, ada biaya perawatan dan seterusnya. Jadi berarti kita transfer harga kambingnya, harga hewan plus jasa orang itu buat ngurusin, ngerawat nanti kalau begitu sudah tiba hari H diantarkan dan seterusnya. Dan itu insya Allah gak ada masalah. Wallahu'alam. Bisa pertanyaan yang terakhir. Saya bekerja sebagai penjaga toko spare part mobil offline. Dipercaya oleh pemilik secara penuh mengatur penjualan. Lalu saya inisiatif tanpa sepengetahuan yang punya toko menjual barang di toko secara online dengan harga lebih mahal dibanding toko offline. Jika ada pembelian secara online, maka barang tersebut saya bayar dulu ke toko sebelum saya kirim. Apakah yang saya lakukan halal, Ustaz? Jazakallahu khairan. Gimana teknisnya? Barang dijual online itu? Jadi Maksudnya dia memasarkannya online kan? ambil barang dari toko offline, tapi tanpa sepengetahuan yang punya toko, Ustaz. Dan itu masuk ke mana? Dijual sendiri. Oke. Toko offline ada barang dijual sendiri online, harganya lebih mahal. Tapi jika ada pembelinya online, maka barang tersebut saya bayar dulu ke toko. Gitu. Baik. Nah, kalau misalkan gitu ya, si dia sebagai karyawan ya, kemudian berarti dia menjadi wakil perusahaan buat jualkan barang. Dan ini sifatnya offline gitu kan ya? Jualinnya online. Hah? Jualinnya online. Bukan, dia sebagai karyawan, spare part kan basicnya offline toh? Offline kan, gitu kan? Nah, kemudian karyawan ini ambil barang ini, gitu kan? Dia pasarkan online. Nah, ya. Kemudian dengan harga lebih tinggi. Itu kan masalahnya tadi kan ya? Harga lebih tinggi. Boleh atau enggak? Ini harusnya dia tanyanya ke bosnya. Dia tanyanya ke perusahaannya, gitu ya. Karena setiap perusahaan itu pasti punya aturan. Misalkan ini ada barang nih, barang dan dia itu bagian daripada karyawan ataupun bagian daripada perusahaan tersebut. Nah, biasa kan perusahaan itu ngatur. Gimana kalau misalkan karyawan mau ikut beli, karyawan mau ambil barang ini dan kemudian ikut jualkan. Ini kan berarti dia ikut jadi kayak jadi marketing gitu kan, atau dia bantu jualkan. Boleh atau enggak? Nah, itu kembali kepada si ini. Izin, jadi kalau karyawan, wakil, dan seterusnya itu ya kata kuncinya ada di izin ini. Izin atasan sama izin pemilik. Boleh enggak misalkan? Kalau saya ngambil, dan kalau boleh itu pasti ada aturan. Gitu kan? Kalau karyawan mau ikut memasarkan. Karena resikonya gini, nanti bisa aja kalau dia misalkan di sini bagian penjualan, ya performanya misalkan menurun dan seterusnya. Kalau misalkan perusahaan tidak mempermasalahkan, nah silahkan, yang penting nanti tercatat. Ya, tercatat misalkan si karyawan ini yang kemudian dia ngambil akses lalu kemudian dia bantu jualkan dan seterusnya, itu nggak masalah. Tapi kalau kemudian perusahaan mempermasalahkan, apalagi kalau gitu ya, apalagi yang menjadi catatan itu ketika tindakan ini dilakukan pada jam kantor, dilakukan pada jam kantor, di mana sebenarnya jam kantor ini kan dia dibayar untuk perusahaan ini, paham ya? Yang tadi masalah izin ini, itu kalau dia di luar jam kantor. Jadi misalkan sudah pulang dari kantor, terus kemudian dia baru malam itu kemudian otak-atik online dan seterusnya, tapi barang dia ngambil dari gudang perusahaan. Ya, dari gudang perusahaan dan tercatat. Nah, itu dia harus izin, konfirmasi SOP prosedurnya seperti apa. Itu satu. Tapi kalau dia di jam kantor, ini jelas jadi masalah. Ya, berarti dia korupsi waktu di situ. Waktu harusnya dia pakai untuk perusahaan dan seterusnya, dia malah gunakan fasilitas kantor, waktu, dan seterusnya untuk keperluan dan kepentingan pribadi. Ya, kalau ini harus dikonfirmasikan ke atasan. Ya, lihat izinnya seperti apa, prosedurnya seperti apa. Kalau itu semua diperbolehkan dan perusahaan tidak mempermasalahkan, ya nggak masalah berarti. Tapi kalau itu nanti jadi masalah, ini berarti kita tidak dibenarkan. Sesederhana itu sebenarnya poinnya. Nah, kadang kenapa kita tidak mau izin, kenapa tidak mau konfirmasi? Karena biasanya kita di awal tuh ngerasa, kayaknya ini salah deh. Ya, kayaknya ini tidak benar deh. Makanya kadang kita takut, tidak mau konfirmasi dan seterusnya. Kalau kita benar, ya tidak ada masalah, insya Allah tidak ada SOP, ya aturan perusahaan yang dilanggar, kita harusnya tidak takut. Gitu. Ya sudah, konfirmasi aja. Ya sudah, saya kita terus terang aja, bos, kalau saya bantu jualin gimana bos? Saya jual online gitu kan. Wah bagus kata bosnya gitu kan. Yang penting kamu catat aja. Ya kalau situ jelas berarti. Tapi kalau kayak kita kucing-kucingan, nah kadang orang tidak mengkonfirmasi ini gitu ya. Ini kalau ada unsur-unsur kucing-kucingan ini yang jadi masalah gitu. Ya. Kucing-kucingan ini. Nah, ini biasanya melanggar SOP itu. Kalau udah kayak gitu. Nah, itu yang kita harus hati-hati. Ya wallahu alam, itu mungkin yang bisa disampaikan. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan jadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi